Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan dars kita dari kitab Fiqih Muyassar. Kita akan masuki kitab yang keenam dari kitab Fiqih Muyassar ini, yaitu Kitabul Hajj, Kitab Al-Jihad. Kitab yang membahas tentang ibadah al-jihad fi sabilillah. Mu'alif di sini mengedepankan kitab jihad sebelum kitab mu'amalah. Nah, sebagian ulama meletakkan pembahasan jihad sebelum kitab mu'amalah. Mereka letakkan setelah kitabul hajj. Dikarenakan jihad merupakan amalan ibadah yang mulia, termasuk ibadah yang agung, sehingga perlu untuk disebutkan setelah ibadah-ibadah yang agung sebelumnya, seperti salat, zakat, haji. Kemudian termasuk rukun Islam yang berikutnya yang terpenting juga adalah al-jihad fi sabilillah. Maka dengan melihat yang seperti ini, sebagian ulama mengedepankan kitab jihad sebelum kitab muamalah, an-nikah, al-buyu' dan seterusnya dari kitab muamalah. Dan ada sebagian ulama yang mengedepankan kitab muamalah terlebih dahulu sebelum kitabul jihad, mengakhirkan kitabul jihad, dan mereka lebih mengedepankan kitab muamalah terlebih dahulu dengan pandangan bahwa muamalah ini, kitab muamalah itu lebih dipentingkan oleh seorang mukmin di keseharian mereka daripada jihad fi sabilillah. Karena namanya sifat jihad, ibadah jihad tidak setiap hari dan tidak setiap waktu disyariatkan, atau yang dimaksud jihad al-khos di sini. Jihad memerangi orang kufar tidak setiap waktu dan tidak setiap hari ada. Maka sebagai ulama ke depan kita muamalah karena melihat lebih dibutuhkan, sehingga seorang muslim berjalan di atas syariat Rasul alaihi salatu wassalam dalam ibadahnya, demikian dalam muamalahnya. Dan di sini mu'alif lebih mengedepankan kitabul jihad, sehingga tidak mengapa kita membahas kitabul jihad supaya urut, baru setelah itu kita akan masuk kitab al-mu'amalah. Taib, kitabul jihad, bab yang pertama dari kitab ini terkait ta'riful jihad wa fadlihi, ta'riful jihad wa fadluhu wa hukmuhu wa syurutuhu wa musqitatuhu. Tarif, definisi tentang jihad. Bab pertama ini terdiri dari pengertian jihad, keutamaan jihad, hukumnya, syaratnya, dan penggugurnya, penggugur kewajiban jihad. Masalah yang pertama terkait definisi al-jihad. Ta'rifuh wa fadluh, keutamaannya, wa hukmuhu wal hikmatu minhu, hikmah. Hikmah dibalik syariat jihad, wa hukmuhu, hukumnya, wa mata yata'ayyan, dan kapan jihad itu hukumnya menjadi fardu ain. Maka yang pertama adalah ta'rifuh, definisinya. Al-jihad lughatan, jihad secara bahasa, yang artinya badrul juhdi, wattaqati wal wus'i, mengerahkan al-juhd, kesungguhan, wattaqah, kemampuan, al-wus'i, kekuatan. Ini adalah makna definisi jihad secara bahasa. Mengerahkan kesungguhannya, kekuatan, dan kemampuannya. Wa fil istilah, dan dalam makna istilah, makna jihad secara istilah adalah badrul juhd, atau secara syariat, secara syar'i lebih tepatnya. Al-jihad maknanya yaitu badrul juhd, mengerahkan kesungguhan, wal-wus'a, kekuatan, kemampuan, fi qitalil a'da'i minal kuffar, dalam memerangi musuh-musuh minal kufar, dari kalangan orang-orang kafir, wa mudafa'atihim, dan melawan mereka. Ditambah lagi definisi ini supaya lebih lengkap dan lebih sempurna, yaitu dengan kalimat litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Demikian dijelaskan oleh para ulama tentang definisi al-jihad. Litakun, supaya kalimatullah, agama Allah, hiyal ulia, menjadi agama yang agung dan di atas seluruh agama yang lain, menang. Inilah definisi jihad. Mengerahkan kemampuan dan kekuatan untuk melawan, memerangi orang-orang kafir. Apa tujuannya? Tujuannya tidak lain dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal. Meninggikan agama Islam dari agama yang lain. Ini penting, karena tidak semua peperangan itu disebut sebagai jihad fi sabilillah. Maka harus ditambah dengan tujuan peperangan itu, niatnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, agama Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk kepentingan pribadi kelompok tertentu dalam rangka membela kaum tertentu, membela atau nasionalisme, membela negaranya dalam rangka berjihad karena dia seorang pemberani, suka berperang, dan seterusnya. Tidak, bukan itu hanya, bukan sekedar itu disebut seorang itu berada di jalan Allah berjihad fisabilillah, tapi tujuannya adalah berperangnya dia, melawannya dia, musuh-musuh Allah itu dalam rangka untuk litakuna kalimatullah hiyal ulia. Maka semua peperangan selama tidak ada dalam rangka membela agama Islam, meninggikan agama Islam, agama ini supaya tinggi dari agama yang lain, maka itu bukanlah peperangan yang syar'i. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang berperang karena dia syuja, karena dia pemberani, suka berperang, hobinya perang. Ada lagi seorang yang berperang dalam rangka karena membela kesukuannya, bangsanya, negaranya, nasionalisme, hamiyah. Ayu dhalika fi sabilillah. Di manakah? Siapa di antara mereka yang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah SAW menjawab dengan suatu kata, man qatala litakuna kalimatullah yal ulia, fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang berperang dengan tujuan supaya agama Allah menjadi tinggi, maka itulah yang di jalan Allah, itulah yang namanya jihad fi sabilillah. Nah, itulah definisi al-jihad. Berikutnya adalah terkait fadluhu. Pembahasan yang berikutnya tentang keutamaannya, wal hikmati minhu, wal hikmah minhu, dan hikmah di balik syariat jihad ini. Al-jihadu dhirwatu sanamil Islam. Jihad itu merupakan dhirwatu sanam, puncak amalan yang tertinggi dalam agama Islam. Dhirwah as-sanam, ini sebuah lafad yang maknanya gundukan atau punuk unta. Jadi unta, di punggungnya itu ada punuk, ada gundukan yang menonjol, itu disebut dhirwah as-sanam. Sebuah istilah yang menunjukkan itu bagian atas sesuatu. Maka al-jihad posisinya dalam agama Islam itu seperti dhirwatu sanam, seperti bagian punggung yang meninggi di atas unta. Maksudnya adalah kama a'lahu, kama samahu nabiyyu alaihi salatu wassalam, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beliau menamakan mensifati jihad ini merupakan dhirwatu sanam. Ai a'lahu, yaitu puncaknya, amalan yang tertinggi dalam agama Islam. Wasummiya bidzalik, dinamakan dengan itu, li'annahu ya'lu bihi, karena Islam itu menjadi tinggi dengannya. Ya'lu bihil Islam wa yartafi'u, dan Islam akan menjadi menang, wa yadhhar, mulia, dengan adanya syariat jihad ini. Dengan adanya syariat jihad, tentu Islam akan menjadi tinggi dan menjadi kuat, menjadi menang dari agama yang lain. Faqad faddalallahu al-mujahidin, itu terkait di antara keutamaan al-jihad fi sabilillah, bahwa jihad merupakan rukun Islam, di antara rukun Islam yang agung. Demikian juga jihad, kata Rasul, merupakan puncak amalan yang tertinggi, di mana seorang berani berkorban atas harta yang dia miliki, jiwa yang dia korbankan untuk Allah Azza wa Jalla, membela agama Allah, menunjukkan bahwa orang ini betul-betul tinggi dia, imannya kuat, sehingga dia berani mengorbankan dirinya untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Waqad faddalallahu al-mujahidin, dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan kelebihan bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalannya, bi amwalihim wa anfusihim, baik dengan harta maupun dengan jiwa mereka. Wa wa'adahum bil jannati, dan Allah telah menjanjikan mereka dengan al-jannah. Dan banyak sekali hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan al-jihad fi sabilillah. Kama sayati fi ayati surat An-Nisa ba'da qalil, sebagaimana ayat surat An-Nisa yang akan datang setelah ini. Wal ayatu wal ahadithu fi fadlil jihadi wal mujahidina kathiratun. Beliau mengatakan, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang keutamaan jihad dan orang-orang yang mujahidin sangat banyak. Banyak. Sangat banyak. Sengaja beliau tidak menyebutkan karena akan memperpanjang pembahasan ini. Nah, demikian juga tidak perlu kita menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan jihad karena sangat banyak tentang keutamaannya. Bisa antum lihat pada kitab-kitab para ulama tentang keutamaan al-jihad. Nah, ammal hikmatu min masyru'iyatil jihad. Kemudian berikutnya tentang hikmah di balik syariat jihad adalah faqad syara'a Allah subhanahu li ahdafin samiyatin. Allah telah mensyariatkan jihad ini dengan tujuan ahdaf, tujuan maksud samiyah yang luhur, wa ghayatin nabilah, dan tujuan yang mulia. Min dzalik, di antara tujuan hikmah disyariatkannya jihad adalah, al-awwal, syuri'a al-jihadu li takhlisin nasi min ibadatil awthan. Dalam rangka jihad disyariatkan dalam rangka ditakhlis, membebaskan manusia dari peribadatan al-awthan, berhala, wa tawagid, sekutu-sekutu selain Allah, wa ikhrajihim ila ibadatillah, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju at-tauhid, ibadah kepada Allah wahdahu la syarikalah, semata, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini diantara tujuan jihad. Supaya apa? Supaya manusia meninggalkan yang namanya perbuatan syirik, peribadatan kepada selain Allah, dan mengajak, membawa manusia kepada jalan yang benar, pada cahaya at-tauhid. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan sampai agama ini semua menjadi milik Allah semata. Yani sampai agama ini seluruhnya adalah agama Islam, yang menang adalah agama Islam. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang berikutnya, syuri'a li'izalati adh-dhulmi wa i'adati al-huquqi ila ahliha. Di antara hikmah disyariatkan jihad juga adalah menghilangkan li'izalati adh-dhulm, menghilangkan perbuatan zalim, wa i'adati al-huquq, dan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Allah berfirman, "Udzina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu." Telah diizinkan untuk berperang bagi orang-orang yang diperangi, bi annahum dzulimu, karena mereka telah dianiaya. "Wa innallaha 'ala nasrihim laqadir." Dan sesungguhnya Allah benar-benar mampu untuk menolong mereka. Nah, ini di antara hikmah juga tentang dibalik syariatnya al-jihad. Allah Azza wa Jal mensyariatkan jihad supaya orang-orang yang berbuat zalim itu bisa dibalas dan kezaliman mereka bisa diambil lagi, atau hak-hak orang yang dizalimi bisa kembali kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmah pula, syuri'al jihadu li'idhlalil kufar. Di antara hikmah jihad adalah, banyak hikmah-hikmah jihad, beliau menyebutkan beberapa hikmah di sini. Di antaranya juga yaitu, dalam rangka li'idhlalil kufar, merendahkan orang-orang kafir, wa irghami unufihim, merugikan mereka, wal intiqami minhum, membalas perbuatan-perbuatan mereka. Qala subhanahu wa ta'ala qatiluhum yu'adzibuhum Allahu bi'aidikum. Allah berfirman, qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibuhum Allahu bi'aidikum, Allah adab mereka melalui perantara tangan-tangan kalian. Wa yukhzihim, Allah hinakan mereka. Wa yansurkum 'alaihim, Allah menangkan kalian atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah legakan hati orang-orang yang beriman. Syari'al jihad li dzalil kufar, hikmah yang berikutnya dari syariat jihad ini untuk merendahkan orang kafir sehingga orang muslimlah yang tinggi, orang muslimlah yang agama Islamlah yang lebih tinggi daripada agama orang kafir, dan orang kafirlah orang-orang yang rendah sehingga kaum muslimin berada di atas orang-orang kafir. Ini semua diantara hikmah dari syariatnya jihad fi sabilillah. Dan dari sini juga kita mengetahui bahwa jihad itu tidak hanya semata untuk membunuh dan menumpahkan darah manusia, tetapi di sana ada hikmah yang sangat besar. Allah syariatkan jihad ini tidak seperti yang disangka oleh sebagian manusia, musuh-musuh Islam yang mengira bahwa agama Islam adalah agama yang tidak berperi kemanusiaan, agama yang mudah membunuh dan seterusnya. Tidak, bahkan itu semua ada tujuan yang sangat agung di balik syariat yang Allah turunkan ini. Dialah Allah Rabb langit dan bumi yang menciptakan bumi ini, menciptakan kita semua, makhluk ini semua milik Allah, Allah yang menciptakannya, Allah yang beri rizki kepada mereka, Allah yang mengatur dan menjaga, melakukan at-tadbir kepada makhluknya, memelihara mereka, maka sepantasnya lah mereka beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Azza wa Jal. Maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya zat yang wajib untuk diibadahi dan tidak boleh beribadah kepada selain dia. Sehingga dengan ini Allah syariatkan al-jihad supaya agama itu menjadi milik Allah semata. Kemudian Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, demikian juga Syekh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa jihad itu terbagi menjadi beberapa macam, atau setidaknya ada tiga macam al-jihad. Yang pertama adalah jihadun nafs. Jihad an-nafs. Jihadun nafs, memerangi atau mengerahkan kekuatan untuk memerangi an-nafs, jiwa ini. Apa yang dimaksud dengan jihadun nafs? Yaitu menundukkannya di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memerangi jiwa dengan mengekangnya dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan jihadun nafs. Jadi yang namanya hawa nafsu, syaitan, itu mengajak kepada yang mungkar. Hawa nafsu ini mengajak kepada perkara yang jelek. Sehingga butuh adanya al-jihad. Yang definisi jihad, bagaimana kita ketahui? Secara bahasa itu, badrul juhd, mengerahkan kekuatan, kemampuan untuk melawan musuh. Musuh itu ada banyak. Di antaranya itu jiwa kita sendiri, hawa nafsu yang ada pada diri kita, syaitan yang ada untuk memalingkan kita dari jalan Allah Azza wa Jalla, itu harus diperangi. Maka itulah bentuk jihad yang disebut dengan jihadun nafs. Ini berat. Ini berat terlebih jika lingkungan yang tidak mendukung, maka jihad yang seperti ini termasuk berat. Tapi Allah janjikan orang-orang yang berjihad fi sabilillah lanahdiyannahum subulana, pasti Allah akan berikan jalan-jalan kami. Ini Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah kepada dia. Allah bantu dia. Allah tidak membiarkan usaha dia. Ini bagi orang-orang yang bersabar dan bisa menaklukkan dan menundukkan hawa nafsunya. Jihad yang kedua, macam jihad yang kedua yaitu jihad al-munafikin, jihad melawan orang-orang munafik dan orang-orang yang semisal mereka. Orang munafik dan orang-orang yang semisal mereka. Jihad ini dengan cara apa? Yaitu dengan ilmu. Jihad ini dilakukan dengan ilmu, bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu. Karena orang munafik atau yang sejenis orang munafik ini yang membawa syubhat, membawa kerancuan dalam agama Islam, mereka ini tidak bisa kita perangi dengan senjata. Tidak bisa dibunuh. Karena mereka zahirnya Islam. Tidak boleh kita membunuh seorang yang zahirnya Islam, sudah mengatakan syahadat. Nabi SAW dahulu, di zaman beliau ada orang munafik. Para sahabat ingin membunuh orang munafik, tetapi Rasul melarang. Apa kata beliau? La yatahaddath annas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai manusia membicarakan dan mengatakan bahwa Muhammad membunuhi sahabat-sahabatnya. Mereka adalah orang munafik yang zahirnya Islam, tapi mereka menyembunyikan Islam, atau yang semacam mereka ini butuh untuk diperangi, yaitu dengan cara apa? Dengan cara ilmu. Dibantah syubhat yang mereka bawa, dibantah di atas hujjah dan barahin dengan ilmu. Ini juga merupakan amalan yang sangat besar, terlebih di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang seperti ini butuh. Jihad yang seperti ini sangat butuh. Karena seorang jika tidak memiliki senjata ini, tidak memiliki ilmu, senjata untuk melawan orang munafik atau orang-orang yang semisal mereka dari kalangan ahlul ahwa wal bid'ah, pasti khawatir akan terjerumus, termakan oleh syahwat atau syubhat mereka. Karena dia tidak punya tameng untuk mengawasi, untuk bisa menghalangi dirinya terkena syubhat yang mereka sampaikan. Maka butuh adanya ilmu di sini. Sehingga talabul ilm merupakan jihad yang terbesar. Merupakan jihad yang terbesar. Dengannya seorang selamat agamanya. Dengannya seorang bisa memerangi orang-orang munafik. Orang-orang yang menghancurkan Islam dari dalam. Ya, tentunya dengan al-hujjah wal-barahin. Kemudian jihad yang ketiga yaitu jihadul kufar. Jihad melawan orang-orang kafir. Kafir yang mana? Kafir al-muharib. Kafir harbi. Kafir yang memerangi kaum muslimin dan menentang kaum muslimin. Maka ini diperangi dengan senjata. Tentunya dengan terpenuhi syarat-syarat jihad yang akan kita sebutkan nanti dalam pembahasannya. Itulah tiga macam jihad secara keumuman. Jadi jihad tidak hanya satu maknanya, yaitu jihad dengan senjata saja, tidak. Tapi ada tiga macam jenis jihad ini. Tetapi jika jihad itu diitlakkan, jihad jika diitlakkan, lafaz jihad jika diitlakkan secara global maknanya, maka yang langsung masuk ke dalam pikiran kita adalah jihad yang dengan senjata melawan orang kafir. Nah, ini secara mutlak jika diitlakkan, maka makna jihad itu adalah memerangi orang kufar. Taib, berikutnya adalah hukumuhu wa dalilu dalik, hukum tentang jihad dan dalilnya. Apa hukum jihad? Al-jihadu bima'nahul khas, jihad secara makna yang khusus, atau maksudnya secara makna khusus, wa huwa jihadul kufar, yaitu jihad melawan orang kafir. Jihad punya makna yang umum dan punya makna yang khusus. Yaitu makna yang khusus itu adalah makna yang langsung difahami ketika disebutkan dan diitlakkan makna kata jihad, maka yang langsung difahami di awal yaitu jihad melawan orang kafir. Nah, ini makna yang khusus. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah, wajib kifayah. Apa dalilnya fardu wajib? Allah berfirman, kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian al-qital, peperangan. Maka dari sini, ayat ini menjelaskan bahwa hukum jihad wajib. Wajib itu fardu, ada dua macam, ada fardu ain dan ada fardu kifayah. Maka jihad termasuk golongan yang wajib. Seperti apa? Kata beliau, fardu kifayah, wajib kifayah. Apa itu definisinya? Fardu kifayah, idza qama bihi man yakfi saqata al-ithmu 'anil baqin. Jika ada sebagian, segolongan orang yang cukup, orang yang terpenuhi, yang menegakkan amalan jihad ini, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Wasara fi haqqihim sunnatan, dan jihad bagi mereka yang tidak ikut serta menjadi sunnah apabila sudah ada yang berangkat mewakili mereka. Tapi jika tidak ada yang mewakilinya, maka menjadi berdosa semuanya. Jadi hukumnya fardu kifayah, sama seperti pengurusan jenazah dan amalan-amalan fardu kifayah yang lain. Yaitu jika telah dilakukan oleh sebagian orang yang cukup, maka dosa itu gugur dari yang lainnya. Tetapi jika tidak ada yang melakukannya, maka semua mendapat dosa. Liqaulihi ta'ala, dalil yang menunjukkan tentang jihad ini adalah fardu kifayah, bukan fardu ain. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla, yastawil qa'idun minal mu'minina ghairu ulid darar. Allah berfirman, la yastawil qa'idun, tidaklah sama derajat, tingkatan orang-orang yang qa'id, duduk, tidak ikut serta dalam peperangan, minal mu'min, dari kalangan orang mu'min. Di zaman Rasulullah SAW, ada sebagian sahabat yang tidak ikut berperang. Maka kata Allah, mereka tidak sama kedudukannya, yang padahal mereka itu ghairu ulil dharar, bukanlah orang yang memiliki udzur. Ada sebagian orang yang tidak berperang dan mereka tidak memiliki udzur. Wal mujahidun, dengan orang-orang yang berjihad fi sabilillah, tidak sama kedudukan mereka. Bi amwalihim wa anfusihim, mereka berjihad dengan harta dan jiwa raga mereka. Fadlallahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah muliakan kedudukan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka di atas derajat orang-orang yang tidak ikut serta jihad dengan satu derajat darajah. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Di sini syahidnya Allah mengatakan, dan seluruhnya, baik yang golongan pertama yang tidak ikut jihad maupun yang berjihad, semuanya kata Allah, wa kullan, semuanya itu Allah janjikan dengan al-husna, dengan jannah. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima, dan Allah muliakan orang-orang yang mujahid dari di atas orang-orang yang tidak berjihad pahala yang besar. Jadi ayat ini sangat jelas bahwa Allah tidak mengecam dan mengancam orang-orang yang tidak ikut serta jihad. Bahkan Allah mengatakan semuanya yang tidak ikut jihad dan yang ikut jihad juga, semuanya itu mendapat janji yang baik, yaitu al-jannah. Qala faqad dallat hadhihi al-ayah 'ala anna al-jihad fardhu kifayah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa jihad adalah fardhu kifayah. La fardu ain, bukan fardu ain. Apa itu fardu ain? Fardu ain itu wajib atas setiap person, setiap orang, semuanya harus mengerjakan. Itu namanya fardu ain. Kalau fardu kifayah, ada yang melakukannya, maka semua ada yang tidak melakukannya sudah diwakili oleh yang melakukannya. Ayatnya, dalilnya adalah ayat ini, لِأَنَّ اللَّهَ فَضَلَ بَيْنَ الْمُجَاهِدِينَ وَالْقَاعِدِينَ, karena Allah Azza wa Jal mengutamakan orang yang mujahid dari yang tidak berjihad biduni udhur, yang padahal mereka itu tidak ada udhur untuk jihad. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللَّهُ wa'idal husna wa hiyal jannah, dan semuanya dijanjikan dengan surga. Walau kana al-jihadu fardhu 'ainin, seandainya jihad hukumnya fardhu 'ain, lastahaqqa al-qa'iduna al-wa'ida lal-wa'd, maka pasti orang-orang yang tidak ikut berperang itu berhak mendapat azab, mendapat ancaman siksaan. Bukan janji yang baik, bukan janji kebaikan. Ini dalil dari ayat ini. Istinbat dari ayat ini bahwa jihad itu hukumnya bukanlah fardu ain. Dan juga dalil yang lain menunjukkan tentang jihad ini hukumnya bukanlah fardu ain tetapi fardu kifayah, yaitu firman Allah azza wa jalla, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Dan tidaklah sepantasnya kaum mukminin seluruhnya berangkat berperang. Tidak sepatutnya semua perang. Habis semuanya berangkat perang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum, seandainya sebagian suatu golongan, ada golongan dari mereka, beberapa orang dari segelintir orang dari mereka, setiap kelompok dari mereka, ta'ifah, ada golongan, liyatafaqahu fiddin, yang mempelajari agama ini, waliyundiru qawmahum, kemudian nanti di kemudian hari mereka akan mengajarkan kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, supaya mereka itu hati-hati dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat ini kesimpulannya bahwa Allah tidak mewajibkan semuanya berperang. Allah mengatakan, falaula nafar, seandainya ada dari mereka yang tidak ikut jihad dan tafarruq, meluangkan waktu untuk belajar ilmu agama ini. Nah, ini terkait hukum jihad secara umum. Hukumnya adalah fardu kifayah. Jika ada sebagian yang cukup melakukannya, maka dosa, maka kewajiban itu gugur dari yang lain. Fahada masyru' jihad ini, jihad yang fardu kifayah ini, dipersyaratkan. Idza kana lil muslimina quwwatan, apabila kaum muslimin memiliki kekuatan. Nah, jihad ada syarat-syaratnya. Di antaranya yaitu harus kuat, ada kekuatan, kemampuan melawan orang-orang kafir, melawan musuh, ada kemampuan, wa qudrah ala qitali a'daihim, untuk melawan musuh-musuh mereka. Fa illam yakun ladaihim quwwatan, fa illam yakun ladaihim quwwatun wala qudratun saqata anhum kasairil wajibat, apabila kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, kemampuan untuk melawan musuh lemah, maka gugur kewajiban jihad ini sebagaimana kewajiban yang lain. Ini yang perlu diperhatikan. Bahkan beliau mengatakan, dijelaskan lagi, wa asbaha qitaluhum li'aduwihim wal halatu hadhihi ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah. Bahkan memerangi musuh dalam kondisi yang seperti ini, memerangi musuh dalam kondisi lemah yang seperti ini, itu seperti ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah, seperti menjerumuskan diri kepada kebinasaan, seperti bunuh diri melawan musuh padahal tidak kuat, sama saja seperti dia menjerumuskan, melemparkan dirinya kepada kebinasaan. Dan ini hukumnya haram, sehingga dipersyaratkan dalam jihad, jika telah terpenuhi syarat-syarat jihad yang lain, di antara syarat yang harus terpenuhi adalah kekuatan, kemampuan. Musuh besar, kita masih lemah, maka belum boleh bagi kita untuk melawan mereka. Karena hakikatnya itu membinasakan diri kita sendiri, menghabisi nyawa kita sendiri. Lihat zaman Rasul alaihissalam dahulu, di saat Rasul masih di Makkah, kaum muslimin yang bersama beliau lemah. Di Makkah tertindas. Tidak ada syariat jihad. Tidak ada yang namanya peperangan. Rasul tidak memerintahkan mereka untuk melawan orang-orang kafir karena kondisi mereka masih lemah. Hanya menjelaskan, hanya menyampaikan. Tidak sampai pada tingkat perangan. Tapi ketika pindah hijrah ke Madinah, sudah mulai punya kekuatan, sudah terbangun negara, sudah terbangun pasukan, sudah kuat, baru turunlah ayat jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Maka demikian juga, syarat jihad harus terpenuhi yang namanya kemampuan tersebut. Kemudian ad-dal. Kita selesaikan ini sedikit. Mata yata'ayyan, kapan jihad itu hukumnya menjadi fardu ain. Jadi hukum asalnya fardu kifayah. Sebagaimana yang kita ketahui tadi, itu hukum umum. Namun di sana jihad itu akan berubah hukumnya menjadi fardu ain, fardu kepada setiap orang yang terkena kewajiban ini secara khusus. Bagi siapa saja, beliau menjelaskan di sini, lakin hunaka, akan tapi di sana, setelah beliau menyebutkan hukum jihad al-fardu fardu kifayah, maka beliau mengatakan, tetapi di sana ada beberapa keadaan, yata'ayyanu halatun yata'ayyanu fihal jihad, yang mana jihad itu berubah hukumnya menjadi fardu ain, alal muslimin, alal muslimi, atas setiap muslim, atas seorang muslim. Keadaan yang pertama adalah keadaan jihad hukumnya menjadi fardu ain yang pertama. Idza hajamal a'da'u biladal muslimin, apabila musuh menyerang negeri kaum muslimin. Wa nazalu biha, mendudukinya. Aw hasaruha, atau mengepungnya. Ta'ayyana qitalu, pada kondisi yang seperti ini, maka hukumnya wajib ain untuk melawan mereka, memerangi mereka, wadaf'i dararihim, dan mencegah darar kejahatan mereka, ala jami'i afradil muslimin, atas setiap person dari setiap muslim, setiap orang memiliki kewajiban dengan kewajiban fardu ain. Apabila musuh sudah mengepung, akan menyerang negeri ini, akan menguasainya, dan itu negeri muslim, maka harus semuanya, tidak terkecuali, yang tidak ada udzur, harus keluar berperang untuk membela negara Islam dan membela hartanya, keluarganya, negaranya. Ini yang pertama. Keadaan yang kedua di mana jihad hukumnya menjadi fardu ain adalah idza hadaral qital. Yaitu apabila hadaral qital, seseorang telah berada di barisan. Wadhalika, di barisan perang. Wadhalika idza taqaz zahfan. Yaitu apabila telah bertemu dua pasukan. Wa taqabala saffan, dan telah berhadapan dua saf. Sudah di tengah medan tempur, sudah musuh terlihat di depan, sudah berhadapan. Dalam kondisi seperti ini, siapa yang sudah bergabung di dalam pasukan tidak boleh lari, harus ikut berperang. Ini setiap yang ada di pasukan itu tidak ada yang boleh pergi, harus ikut serta berjihad. Ta'ayyan al-jihadu wa haruma 'ala man hadhara al-qitala al-insiraf. Maka jihad hukumnya di saat itu menjadi fardu ain bagi pasukan itu seluruhnya, dan haram yang hadir dalam pasukan itu untuk berpaling, membelok, lari. Wattawalli min amamil adu, dan lari dari hadapan musuh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang yang beriman, apabila kalian telah bertemu berhadapan orang kafir yang menyerang kalian, fala tuwalluhumul adbar, maka jangan sekali-kali kalian membelakangi mereka. Ini lari. Jangan sekali-kali kalian membelakangi mereka. Wali abdihin Nabi SAW, dan juga Nabi SAW telah menggolongkan perbuatan at-tawalli yawmaz zahf, lari dari medan tempur, minal kabair al-mughbiqat, termasuk 7 dosa besar yang menghancurkan. 6. Ini keadaan yang kedua. Kapan jihad menjadi fardu ain bagi orang yang sudah berhadapan dengan musuh. Tetapi dikecualikan dengan dua kecualian. Boleh seseorang berbelok, lari, berpaling dari medan tempur dalam dua keadaan. Lakin yustathna min at-tawalli al-mutawa'ad 'alaihi halatan. Dan dikecualikan orang yang berbelok, orang yang lari, yang tidak masuk dalam ancaman ini, dua keadaan. Yang pertama, idza kana al-mutawalli mutaharrifan liqitalin, apabila orang yang lari, orang yang berbelok itu tujuannya adalah untuk siasat perang. sudah hadap berhadapan, kemudian sebagian orang lari atau membelok, berpaling, bukan untuk lari, kemudian tidak kembali, tidak, tetapi tujuannya untuk siasat perang. Ai yadhhabu likay ya'ti biquwwatin akthar, dia pergi untuk agar bisa kembali dengan kekuatan yang lebih, atau dia mempunyai strategi perangan yang mana itu bukan tujuannya lari pergi dari medan tempur, tidak, tapi tujuannya untuk strategi peperangan. Maka ini boleh, pura-pura lari padahal hakikatnya itu jebakan dan seterusnya, ini siasat perang, maka ini tidak termasuk. Yang kedua, ayyakuna wasthaniyah, wasthaniyatu ayyakuna mutahayyizan ila fi'atin minal muslimin, orang yang ingin bergabung ke pasukan atau kelompok yang lain dari kaum muslimin yang akan kalah. Misalnya kelompok dibagi peperangan beberapa pasukan, dalam perangan dibagi beberapa pasukan. Salah satu pasukan mengalami kondisi kritis, hampir kalah, hampir terkalahkan oleh musuh, sehingga sebagian kelompok yang lain berpindah, lari dari kelompoknya yang masih kuat, yang tidak dikhawatirkan akan kalah, untuk membantu kelompok yang dikhawatirkan akan tumbang ini. Maka ini boleh, ini yang disebut dengan mutahayyiz. Dia berpindah, lari, tapi untuk berpindah ke kelompok lain untuk membantu mereka, untuk menolong yang akan kalah ini. Wa nusratun lah, dan dalam rangka menolong mereka. Namun dengan syarat, ini boleh, namun dengan syarat, yaitu selama kelompok yang dia berada di situ tidak dikhawatirkan kekalahannya. Tidak dikhawatirkan kekalahannya, ini masih kuat. Tapi jika dikhawatirkan apabila dia lari, maka ini akan menjadi lemah dan akan kalah, maka dia tidak boleh berpindah ke kelompok yang lain. Dia harus tetap pada kelompoknya tersebut. Taib, itu dua keadaan disebutkan di sini. Yang pertama, yaitu apabila musuh menyerbu dan mengepung negara kaum muslimin, maka di sini setiap kaum muslimin harus berperang melawannya, menjaga negaranya, menjaga negeri muslim tersebut. Yang kedua adalah apabila seorang berada di barisan perang, dikecualikan orang yang memutar dan melakukan siasat perang, bukan untuk berlari meninggalkan medan tempur. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga di mana jihad hukumnya menjadi fardu ain, yaitu idza ayyanahumul imam, apabila imam pemimpin telah menentukan orang-orang tertentu untuk berjihad, wastanfarahum lil jihad, apabila seorang penguasa telah menentukan orang-orang tertentu untuk berjihad, maka yang tertunjuk tersebut merupakan fardu ain bagi mereka untuk berangkat berjihad. Apa dalilnya? Firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, malakum, apa yang menyebabkan kalian, idza qila lakum firu fi sabilillah, apabila dikatakan, diserukan kepada kalian, berangkatlah kalian di jalan Allah berperang, di jalan Allah, istaqaltum minal ard, istaqaltum ilal ard, kalian merasa berat untuk meninggalkan bumi kalian. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apa kalian ridha terhadap kehidupan dunia ini daripada akhirah? Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil, tidaklah kehidupan dunia dibanding akhirah itu hanya sedikit perbedaannya, sangat jauh. Illa tanfiru yu'adzibukum, apabila kalian tidak mau berangkat berperang, yu'adzibukum adaban aliman, Allah adab kalian dengan adab yang pedih. Wa yastabdil qauman ghayrakum, dan Allah ganti kalian dengan kaum yang lain. Wa la tadurruhu syai'a, dan tidak memudaratkan mereka sedikit pun. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha, dan Allah atas segala sesuatu maha mampu. Di sini Allah mengatakan, mengapa jika diserukan kepada kalian untuk berperang, ya, diseru oleh penguasa, pemimpin kalian menyeru untuk berperang, kalian merasa berat untuk berangkat. Ini diancam oleh Allah dengan ancaman ini. Sehingga hukumnya wajib, dan juga sabda Rasulullah SAW yang lain, wa idza istanfartum wa idza istunfirtum famfiru, dan jika diseru untuk berjihad, yakni penguasa telah menyerukan kalian untuk berjihad, maka famfiru, maka larilah, berangkatlah kalian untuk berjihad. Itu keadaan yang ketiga. Jika seorang penguasa telah menyerukan untuk berjihad dan telah menunjuk orang-orang tertentu untuk keluar berjihad, maka harus wajib hukumnya untuk berangkat jihad. Al-halatu rabi'ah, keadaan yang keempat, jihad hukumnya menjadi fardu ain idha htija ilaih, apabila seorang itu diperlukan, dibutuhkan. Fa innahu yata'ayyana 'alaihi al-jihad, maka di sini wajib ain bagi dia untuk keluar berjihad. Jika dia dibutuhkan, dia memiliki ahli dalam bidang tertentu, dalam suatu pasukan atau dalam mengoperasikan alat senjata tertentu, hanya sedikit yang mampu, butuh orang-orang yang punya kemampuan untuk bisa mengeksekusikan senjata tadi, maka orang-orang yang memiliki kemampuan tersebut wajib hukumnya untuk ikut serta membantu pasukan untuk berperang, untuk jihad. Itulah beberapa keadaan di mana jihad hukumnya menjadi fardu ain. Baik, itulah masalah yang pertama dari kitab jihad. Kemudian masalah yang berikutnya terkait syarat-syarat jihad akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin.